الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah dan kita masih membahas tentang hukum-hukum seputar permasalahan zakat dan telah kita sebutkan sebelumnya syarat-syarat wajibnya zakat emas dan perak, yaitu mencapai nisab dan bertahan selama setahun dengan syarat-syarat yang lainnya yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala al-mas'alatu rabi'ah, permasalahan yang keempat, fi dhammi ahadihima al-dhahab wal-fiddah ila al-akhir, tentang hukum menggabungkan salah satunya kepada yang lain. Menggabungkan salah satunya kepada yang lain, yaitu menggabungkan emas kepada perak misalnya. Apabila seorang memiliki emas dan emas yang dia miliki tidak mencapai nisab, tidak mencapai 85 gram misalnya, dan dia memiliki perak yang juga tidak mencapai nisab, namun apabila digabungkan antara emas dan perak yang dia miliki dihitung secara keseluruhan mencapai nisab. Lalu apakah kedua jenis harta tersebut dikumpulkan dan digabungkan yang dengannya mencapai nisab lalu kemudian wajib baginya membayar zakat? Ini yang dimaksud oleh beliau tentang hukum menggabungkan antara satu jenis pada jenis yang lain untuk mencapai nisab, yang apabila dipisahkan maka tidak mencapai nisab dari harta tersebut. Kata beliau, la yudhammu ahaduhuma ila al-akhir fi ikmalin nisab al-qawl ar-rajih. Tidaklah digabungkan yang satu kepada yang lain dalam hal menyempurnakan nisab menurut pendapat yang lebih kuat. Dan ini pendapat mayoritas ulama, pendapat jumhur, bahwa tidak digabungkan untuk mencapai nisab apabila pada saat dipisah tidak mencapai nisabnya. Li'annahuma jinsani mukhtalifan, karena kedua hal ini emas dan perak dua jenis yang berbeda. Falam yudhamma ahaduhuma ilal akhar, maka tidak digabungkan yang satu kepada yang lainnya. Karena ini dua jenis yang berbeda, maka dua-duanya harus ada hukum tersendiri. Tidak dikumpulkan untuk mencapai nisab. Kal ibili wal baqar wa sya'ir wal kumh. Sama halnya seperti unta, sapi. Tidak bisa digabungkan ketika adanya penghitungan. Atau sapi dengan kambing. Namun masing-masing ada hitungan tersendiri. Nisab tersendiri. Demikian pula halnya dari jenis sya'ir, gandum. ya, al-kumh. Naam, sejenis gandum. Ma'an al-maqsuda minha wahidun. Meskipun tujuannya itu sama. Wa huwa tanmiyatu fil ibil wal baqar, bahwa pada unta demikian pula sapi, tujuan utamanya adalah untuk pengembangan, pengembangbiakan. Wal qut fi sya'ir wal khumh, demikian pula asy'ir, gandum, yakni dari jenis sya'ir dan dari jenis khumh. Dua hal yang berbeda, dua jenis yang berbeda. Meskipun tujuannya sama, yaitu sebagai makanan pokok. Namun tidak bisa digabungkan. Disebabkan karena masing-masing memiliki jenis yang berbeda dari yang lainnya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa fi ma duna khamsi awaqin sadaqah." Tidak ada sadaqah, yakni tidak ada zakat apabila seorang memiliki perak di bawah 5 uqiyah. 5 uqiyah telah kita jelaskan, 1 uqiyah yaitu 40 dirham, 5 uqiyah 200 dirham. Di bawah 200 dirham tidak ada zakat. Nah, tidak ada zakat meskipun dia punya harta yang lain. Wa yalzamu min al-qawli bi dhammi ahadihima ila al-akhar fi ikmali nisabi wujubu az-zakati fi aqalla min 5 awaqin min al-fiddah. Nah, mereka yang berpendapat harusnya dikumpulkan, digabungkan, maka mengharuskan mereka pada saat menyempurnakan nisab wajibnya zakat meskipun kurang dari 5 uqiyah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan tidak ada sedekah, tidak ada zakat yang wajib dikeluarkan apabila tidak mencapai 200 dirham. Tidak mencapai 595 gram perak. Tidak ada zakat. Berdasarkan nas Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak digabungkan. Idza kana indahu ma yukammilu bihi min adh-dhahab, apabila dia memiliki harta yang lain dari emas, meskipun perak yang dia miliki di bawah nisab, di bawah 5 uqiyah, dan dia memiliki emas, menurut pendapat mereka yang bolehnya menggabungkan, maka wajib baginya zakat. Namun jumhur ulama mengatakan tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban bayar zakat, sebab tidak sampai kepada nisab yang ditetapkan dalam syariat. Idza kana indahu ma yukammilu bihi min adh-dhahab, wa yashmalu al-haditha ma idza kana indahu min adh-dhahabi ma yukammilu bihi 5 awaqin. Dan termasuk pula dalam hadis ini, apabila dia memiliki emas yang dengannya dia menyempurnakan jumlah 5 uqiyah. Nah, namun bagi pendapat jumhur tidak ada zakat. Wa ala hadha idza kana indahu asharatu dananir wa 100 dirham fala zakata alayhi li anna adh-dhahaba yuzakka wahdahu wa kadhalika al-fiddah. Maka berdasarkan hal ini, yaitu tidak diperbolehkannya menggabung satu jenis harta dengan jenis harta yang lain. Maka berdasarkan hal ini, apabila seorang memiliki 10 dinar dan 100 dirham, yakni masing-masing setengah nisab, nisabnya emas, apabila mencapai 20 dinar, dia hanya memiliki 10, setengahnya. Perak, apabila seorang memiliki 200 dirham, dia hanya punya 100 dirham. Apakah ada kewajiban zakat? Fala zakat alaih. Tidak ada zakat baginya. Meskipun jika dikumpulkan, ya, mencapai nisab. Namun tidak disatukan. Lianna dhahaba yuzakka wahdahu kadzalika al-fiddah. Sebab emas ini dikeluarkan zakatnya secara tersendiri. Demikian pula fiddah, perak. secara tersendiri dalam hal dikeluarkan sebagai zakat. Dan ini yang sahih dalam hal ini, pendapat jumhur ulama tidak digabungkannya antara satu jenis dari harta dengan jenis yang lain. Baik, ya ikhwan, naktafi bihadza. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.